Disebutkan dalam riwayat lain seperti biji-biji jagung. Faja'ala yanfuduhunna fi kaffihi. Maka Nabi pun meletakkan di telapak tangannya. Dan beliau berkata, amsal haula'i farhu. Ya, yang seperti ini, lemparlah. Ya, ini meminta kerikil-kerikil untuk melempar jumrah. Diberikan kerikil yang kecil-kecil, yang tujuh itu cukup di telapak tangan, salah satu telapak tangan-tangannya. Kemudian berkata, na'am, amsal haula'i. Iya, yang seperti ini. Farmu. Iya, yang seperti ini. Hendaklah kalian melempar jumrah dengan kerikil-kerikil kecil yang seperti ini. Thumma qala. Kemudian bersabda. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ayuhannas. Iyakum wal ghulu fid din. Wahai manusia, hati-hati kalian dari sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap ekstrim, sikap berlebihan dalam agama. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan juga Ibnu Majah rahimahumullahu ajma'in. Dari hadis Auf Ibni Abi Jamilah, dari Ziyad Ibni Husain, dari Abil Aliyah anhu, yani juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. وهذا اسناد صحيح على شرط مسلم. Sanad ini sanad yang sahih sesuai dengan syarat-syaratnya Muslim rahimahullahu taala. Wa qawluhu, maka dalam hadis ini ada ucapan iyyakum wal ghuluw fid din. Hati-hati kalian dari sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Kalimat ini sifatnya am, sifatnya umum. Fi jami' anwa'il ghulu. Umum mencakup semua bentuk ghulu, semua bentuk sikap ekstrim, semua bentuk sikap berlebih-lebihan. Termasuk di dalamnya iyyakum wal ghulu. Fil i'tiqadat aw fil a'mal. Sama saja. Apakah dalam hal keyakinan maupun dalam hal amalan. Kalau keyakinan adalah amalan hati. Kalau amal yang dimaksud di sini adalah amalan anggota badan. Yang tadi ar-ramyu dia amal. Melempar dengan kerikil kecil yang disuruh. Amsal haula, yang seperti ini. Tetapi ketika melempar dengan batu besar, itu hulu. Mengapa? Lebih dari apa yang disuruh. Dalam bentuk amalan. Tetapi yang terjadi pada ahlul kitab adalah hulu dalam bentuk lain. Yaitu dalam bentuk akidah. Karena lanjutan ayatnya, la taghlu fi dinikum. Innamal Masihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Wahai ahlul kitab, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Isa anaknya Maryam adalah Rasulullah. Maksudnya bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan satu yang tiga, tiga yang satu, bukan makhluk atau bukan sesuatu yang bergabung di dalamnya dua unsur, nasutiyah dan lahutiyah. Ini keyakinan Nasrani bahwa Isa terkumpul padanya dua perkara, lahutiyah dari kata ilah, lahutiyah keilahan, nasutiyah adalah kemanusiaan. Terkumpul dalam tubuh Isa, maka dia ada unsur ilah, ada unsur manusia. Ada hulu, termasuk hulu. Fil amal atau fil i'tiqadat? Fil i'tiqadat. Bukan fil amal. Idan, al-hulu amun, sifatnya umum. Apakah fil i'tiqadat ataupun fil amal disebut hulu? Iyakum wal hulu. Hati-hati kalian dari sikap hulu. Apakah dalam masalah akidah ataupun dalam bentuk amalan-amalan. Wal hulu huwa mujawazatul haddi bi an yuzad fi hamdish syai' aw dhammihi ala ma yastahiq wa nahwu dhalik. Termasuk sikap ekstrim. Termasuk sikap berlebihan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-ghulu adalah mujawazatul haddi, melampaui batas. Bi an yuzad, dengan menambah. Fi hamdi syai', pada pujian sesuatu. Au dhammihi, atau mencerca sesuatu. Lebih dari apa yang pantas. Saya ulangi kalimatnya. Al-ghuluhu, kata beliau, mujawazatul haddi. Ini melampaui, mujawazah, al-had, batasan. Melampaui batas. Fi dam atau fi hamdi syai' atau fi dammi syai'. Dalam memuji sesuatu atau mencela sesuatu berlebihan dari batasnya. Apa batasnya? Tentunya batas pujian dan batas cercaan adalah ma yastahiqu. Ma yastahiq, apa yang pantas baginya. Memuji Isa ibni Maryam alaihi salam cukup dengan Rasulullah, abduhu wa rasuluh. Memuji Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama, abduhu wa rasuluh, nabinya dan rasulnya. Jangan dikatakan dengan sesuatu yang bercampur antara kemakhlukan dan ketuhanan. Hadza au hadhihi kull, ini semua hulu dalam pujian. Hulu dalam pujian. Talib zamm syai, mencerca. Bagaimana? Sama saja. Cukup mencerca ma yastahiq, apa yang pantas baginya. Jangan ekstrim, jangan berlebihan. Apalagi nasallahu salam al-afiyah, yang dicercanya adalah Nabiullah, seperti perbuatan Yahudi terhadap Isa. Nasrani memuji Isa berlebihan. Yahudi na'udzubillah mencerca Isa kebablasan. Ucapannya mengatakan anak zina, mengatakan dengan kalimat-kalimat yang na'udzubillah min dzalik tidak pantas disebutkan. Dan ini barakallahu fikum, dua-duanya sikap ekstrim. Sikap ekstrim dalam memuji berlebihan, sikap ekstrim dalam mencerca berlebihan. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Saya ulangi lafaz beliau rahimahullahu taala yang pantas kalian kasih garis atas atau kasih stabilo atau kalian kasih catatan penting dengan tanda seru tiga. Silakan. Al-ghulu mujawazatul haddi bi an yuzada fi hamdi syai', dengan berlebih-lebihan ketika memuji sesuatu. Au dhammi, atau berlebih-lebihan dalam mencerca sesuatu. Lebih dari ala ma yastahiq, lebih dari apa yang sepantasnya. Wa nahwi dzalik, dan lain-lain. Wan nasara akthar ghuluwan fil i'tiqad wal a'mal min sa'ir at-tawa'if. Nasrani adalah yang paling banyak sikap hulunya, sikap ekstrimnya, fil i'tiqadat, dalam keyakinan-keyakinan mereka. wal a'mal, dalam perbuatan-perbuatan mereka paling banyak min sa'irit tawaif, paling banyak dari seluruh taifah-taifah. Wa iyyahum nahallah 'anil ghuluwi fil Qur'an, dan merekalah yang kita dilarang untuk menirunya. Nasrani? Iya, Nasrani. Padahal dalam ayat itu enggak disebut Nasrani. Iya. Kalimat Nasrani tidak disebut, tapi disebut kalimat innama. Sesungguhnya Isa Rasulullah. Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Ahlul kitab masih umum, bisa Yahudi, bisa Nasrani. Karena dua-duanya memang memiliki sikap ekstrim. Kedua-duanya memiliki sikap hulu. Tetapi kelanjutannya, innamal mesihu Isa ibn Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Isa anaknya Maryam Rasulullah. Itu sudah cukup. Fahada kulluhu hulu. Ucapan-ucapan ekstrim ini semuanya hulu. Oleh karena itu Allah katakan kepada kaum muslimin, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, ini tentang haula, tentang mereka kaum Nasrani. Wa sababu hadzal lafdz al'am, sedangkan sebab terucapnya ucapan yang umum ini, la taghlu fi dinikum, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dalam hadis sahih tadi dengan kalimat iyyakum wal ghulu, kaitannya adalah dengan masalah ramyil jimar, melempar jumrah. Wa huwa dakhilun fi, tentunya sikap ghulu itu umum, banyak bentuk-bentuknya, termasuk di antaranya melempar jumrah. Kalau melempar jumrah dengan batu yang besar, ghulu. Melempar dengan sendal, ghulu. Melempar dengan sepatu juga ghulu. Melempar dengan kayu, dengan ini, dengan itu, semuanya ghulu. Dan gak bisa memakai kias. Kias-kias akli. Bukankah yang namanya melempar jumrah itu lempar setan? Kalau lempar setan, lebih keras, lebih bagus, lebih besar, lebih sakit. Bawa M16 sekalian. Berondong sekalian. Tidak bisa dikiaskan seperti itu. Mengapa? Karena ini ibadah. Kalau ibadah mahdhah adalah sesuatu yang sifatnya baku, atau di dalam bahasa para fuqaha, tauqifiyah. Ibadah tauqifiyah. Namanya ibadah itu sudah baku seperti itu, tidak bisa kamu kias-kiaskan ke sana kemari. Itu yang disuruh, itu yang dikerjakan. Sholat maghrib 3 rakaat. Gak bisa kita berkata, saya lagi semangat nih. Kan lebih banyak lebih bagus. Kita bikin 17 rakaat. Gak bisa. Itu bukan sholat maghrib. Mengapa? Karena yang namanya ibadah tauqifiyah. Wa kadzalikal hajj. Demikian pula haji. Dengan tawafnya. Dengan sa'inya. Dengan lempar jumrahnya, dengan wukuf di Arafah, dengan mabit, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, bermalam di Mina, bermalam di Muzdalifah, semua ini sudah baku. Enggak bisa pakai bukankah berarti kan ini lempar setan, harusnya lebih banyak, lebih bagus, dan lebih sakit, lebih afdol, supaya setannya kesakitan. Tidak. Ini ibadah. Sudah menjadi bentuk ibadah yang tauqifiyah. Qala rahimahullah. Wa mithlu hadza ma rawahu Abu Daud fi sunanih. Yang sejenis ini pula adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Sejenis apa? Ya sejenis yang tadi dibahas. Jadi beliau membawakan dalil-dalilnya tentang larangan sikap ekstrim, larangan sikap ghulu. Dari Ala ibn Abdurrahman, dari Qasim ibn Abdurrahman, dari Abi Umamah, bahwa seseorang berkata, ya Rasulullah, i'dan li fisyaha. Afwan, ini yang kemarin. طيب وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه فالغلو في مثل رمي الحجارة الكبر ونحو ذلك maka melempar jumroh dengan batu besar dan sejenisnya bina'an ala annahu qad balagha fil hasas sighar dibangun dari pemikiran bukankah lebih besar lebih menyakitkan thumma 'allala dhalika bi anna ma ahlaka man kana qablahu qablana illa al-ghulu kemudian nabi menyebutkan alasannya yaitu karena yang telah membinasakan umat sebelum kita adalah ghulu ini sikap ekstrim ini sikap kebablasan dalam bertikai kebablasan dalam memuji kebablasan dalam mencela kebablasan dalam beramal kebablasan ini yang telah membinasakan umat-umat terdahulu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah disebutkan barakallahu fiikum bahwasanya ahlaka man kana qablana yang telah membinasakan umat sebelum kita adalah sikap ekstrim dalam beragama kama tarahu fin nasara sebagaimana yang kalian lihat pada kaum Nasrani sebagaimana yang kalian lihat pada kaum Nasrani wa dhalika yaqtadi anna mujanabata hadiyahum mutlaqan ab'ad anil wuqu'i fima bihi halaku mungkin ada pertanyaan apa kaitannya dengan pembahasan kitab bukankah kitab ini membahas tentang tidak boleh menyerupai satu kaum dari kaum-kaum kufar iya kaitannya bahwasanya kata beliau konsekuensinya agar kita tidak binasa seperti umat yang terdahulu binasa adalah mujanabatu hajihim menjauhi jalan mereka mutlakon secara mutlak menjauhi jalan mereka menjauhi kebiasaan mereka secara mutlak dengan itu ab'ad anil wuqur dengan itu akan semakin jauh dari terjerumusnya seseorang fima halaku fima bihi halaku selamat akan semakin jauh dari apa yang menyebabkan mereka binasa. Wa anal musyarik lahum fi ba'di hadjihim dan bahwasanya yang ikut bersama mereka, yang mengikuti kebiasaan mereka, yang mengikuti ajaran mereka, yukhafu alai dikhawatirkan. Yang ikut-ikut sikap ekstrim dalam memuji seperti Nasrani dan sikap ekstrim dalam mencela seperti kaum Yahudi dan sikap ekstrim dalam beramal seperti haula maka mereka niscaya akan lebih dekat pada kebinasaan yukhafu alaihi an yakuna halikan dikhawatirkan akan binasa sudahlah yang wajar-wajar saja kalau dia menyimpang yang disebut dengan kalimat menyimpang. Kalau dia memutarbalikkan kalimat, katakan muharrif. Kalau dia banyak bicara khurafat, katakan khurafi. Selesai kan? Enggak usah berlebih, enggak usah ekstrim. Barakallahu fiikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته